Bismillah. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Kita insyaallah masuki al-hadis al-thamin wal-ishrun, hadis ke-28. Qala al-imam Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna ad-dina yusrun وَلَيْ شَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي لَفْظٍ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, "Inna ad-dina yusrun." Sesungguhnya agama ini, yakni syariat yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, dari semua cabangnya merupakan ajaran yang yusuf, ajaran yang mudah. Ya, mudah dalam memahaminya, demikian pula mengamalkannya. Wala yushaddad-dina ahadun illa ghalabah. Sekali-kali tidaklah ada seorang pun yang tasyaddud dalam beragama. Jadi berbuat melebihi dari kadar yang ditetapkan. Illa ghalabahu, kecuali dia akan terkalahkan. Ya. Dia akan terkalahkan, tidak mampu untuk dia melakukan apa yang dia tetapkan untuk dirinya. Ya. Untuk dia bisa terus menerus. Ini bimbingan untuk kita, ya, mengikuti dari kadar-kadar yang telah ditetapkan dalam syariat ini. Jangan sampai ada anggapan kok sedikit, sehingga merasa tidak cukup, kemudian memilih untuk lebih daripada apa yang ditetapkan dalam syariat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasaddidu wa qaribu." Maka hendaklah kalian tepat, ya, jadi sesuai dengan ketetapan syariat, baik yang terkait dengan ucapan ataupun perbuatan. Wa qaribu, ya, jika kalian tidak mampu untuk tepat seperti yang ditetapkan dalam syariat, maka hendaklah ada upaya untuk mendekati. Ya, untuk mendekatinya, ya, sesuai dengan kadar kemampuan yang dimiliki masing-masing. Wa abshiru, dan hendaklah kalian bergembira, ya, dengan apa yang Allah karuniakan dari agama yang mudah ini. Wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'in min ad-dulcah. Dan hendaklah kalian manfaatkan, istihana, manfaatkan untuk beramal. Bil ghadwah, ya, dari kesempatan di pagi hari. Al ghadwah, jadi dari mulai subuh, ya, hingga yakni waktu tergelincirnya matahari, waktu zuhur. Warrauha, Demikian pula di saat sore hari, ya, mulai dari ya masuk zuhur sampai malam, yakni terbenamnya matahari rauhah. Ya, manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk beramal. Wa syai'in min ad-duljah, dan syai' ini isyarat untuk yakni sesuatu yang sedikit. Yakni sedikit di waktu malam yang kita miliki, hendaklah manfaatkan untuk ibadah. Hadis ini muttafaqun alaih, artinya muttafaqun alaih, yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana termasuk di antara persyaratan muttafaq alaih, sahabat yang meriwayatkan hadis ini sama antara yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Adapun lafadznya tidak harus persis, tetapi ada kedekatan makna. Kemudian wa fi lafzin, dalam lafadz yang lain, wal qasda al qasda tablughu, dan hendaklah kalian sederhana. Ya, al-iqtisad, ya, maknanya ini mencukupkan sesuai dengan apa yang datang dalam syariat. Ya, oleh karena itu datang ya ucapan sebagian salaf, ya, al-iqtisad fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Bahwa sederhana di dalam as-sunnah itu lebih baik dibandingkan seorang bersungguh-sungguh dalam perkara yang bid'ah. Jadi mana al-qasd, al-iqtisad, ini sesuai dengan apa yang datang dari as-sunnah. Ya, tablughu, niscaya dengan itu kalian akan sampai, ya, kepada yang menjadi tujuan kalian semua. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kita di kehidupan dunia ini sesungguhnya sedang menempuh safar. Ya, baik kita dalam keadaan berbaring, duduk, berjalan, semua kita sedang safar untuk sampai pada akhir tujuan safar kita. Ya. Imma ilal jannah, semoga kita dimasukkan dari ahlinya. Wa imma, ya, seorang ujung dari safarnya adalah ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Kita baca keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada hadis ke-28 ini. قال رحمه الله ما أعظم هذا الحديث وأجمعه للخير والوصايا النافعة والأصول الجامعة. Betapa agungnya hadis ini, dan betapa hadis ini menghimpun kebaikan-kebaikan, menghimpun wasiat-wasiat yang bermanfaat, dan menghimpun prinsip-prinsip yang jami'ah, yang menyeluruh. Faqad assasa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi awwalihi hadha al-asl al-kabir, di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam telah meletakkan fondasi di awal dari hadis ini suatu prinsip yang agung. Apa itu? Faqala sallallahu alaihi wasallam inna ad-dina yusran. Beliau menegaskan bahwa sungguhnya agama ini adalah ajaran yang mudah. Ay muyassarun musahhalun fi aqaidihi wa akhlaqihi wa a'malihi wa fi af'alihi wa turukihi. Yani muyassar musahhal, dimudahkan, yang digampangkan dalam masalah keyakinan-keyakinannya, keyakinan-keyakinan agama ini. Demikian pula akhlak-akhlak yang dibimbingkan di dalamnya. Demikian pula amalan-amalannya. Wa fi af'alihi wa turukihi. Dalam perkara yang sifatnya perbuatan, jadi melakukan sesuatu yang diperintah, ataupun turukihi, yakni meninggalkan apa-apa yang dilarang. Ya, semuanya ya perkara yang dimampui oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menempuhnya. Fa inna aqaidahu allati tarju ila al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi هي العقائد الصحيحة التي تطمئن لها القلوب وتوصل مقتديها إلى أجل غاية وأفضل مطلوب. Karena sungguhnya akidah-akidah dari agama, ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kembalinya kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada para malaikatnya, pada kitab-kitabnya, pada para rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada qadar yang baik dan buruknya, di mana ini merupakan usul al-iman, jadi pokok-pokok keimanan yang seluruh dari cabang-cabang dari perkara yang harus kita imani. Itu kembalinya kepada 6 perkara ini. Sehingga kita mendapati para ulama ketika mereka menyebut atau menulis kitab-kitab akidah mereka, ya, mereka mengawali dengan 6 perkara ini, karena sungguhnya ya, penjelasan-penjelasan yang datang setelahnya, termasuk bagaimana yakni sikap kita berkaitan dengan para sahabat Nabi, ya, demikian juga dengan permasalahan karamah, dan demikian dengan perkara-perkara cabang keimanan yang lainnya, itu semuanya kembalinya nanti kepada 6 perkara pokok dalam keimanan kita, atau dikenal dengan arkan al-iman as-sittah, rukun-rukun iman yang 6. Di mana kata beliau, hiyal aqaid as-sahiha, ini merupakan akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang sahihah, yang benar. Ya, menunjukkan pula dari sini bahwa di sana ada akidah-akidah yang batilah. Ya, yakni keyakinan-keyakinan yang menyelisihi dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu untuk kita sadari ya bahwa baik, berapa banyak di antara perkara yang mungkin kita ya terdidik dari sejak ya kita bisa belajar, ternyata sebagian perkara yang dinisbatkan kepada agama ini menyelisihi dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebut saja misalnya dalam permasalahan al-iman billah, ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, khususnya dalam permasalahan iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di negeri-negeri Islam yang tersebar ya tentang akidah tauhid al-asma wa sifat, ya, ajaran yang tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pembatasan sifat-sifat Allah pada 7 sifat atau pada 13 sifat atau pada 20 sifat. Ya, yang sering kita mendengar dengan ya sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith dan semisalnya. Yang ini semua ya sumber dari akidahnya adalah akal, bukan wahyu. Ya. Apa yang menurut mereka ini sesuatu yang pantas untuk disifatkan kepada Allah, maka ditetapkan. Ya, adapun ketika mereka mendatangkan dalil ya Al-Quran ataupun As-Sunnah untuk menguatkan apa yang mereka tetapkan, itu sifatnya hanya sebagai ya, penguat atau dengan bahasa lain penghias saja, sehingga seakan itu sesuatu yang datang ya, penetapannya di Al-Quran termasuk. Demikian pula pada perkara-perkara yang lainnya ya, dari keyakinan-keyakinan yang merusak, yang tersebar ya, di tengah masyarakat ya, termasuk berapa banyak di antara kaum muslimin ya, mereka meyakini tentang perdukunan, itu suatu yang menyelisih syariat Allah ya. Gimana tidak lepas yang namanya perdukunan dari mengklaim menjadi sekutu bagi Allah dalam permasalahan ilmu gaib ya, padahal tidak ada yang mengetahui tentang perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Jadi sekali lagi, suatu akidah ya, dikatakan akidah yang sahihah jika datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allati tatma'innu laha al-qulub, yang dengan akidah yang sahihah ini maka hati-hati manusia akan mendapatkan ketenangan, ketenteraman, menunjukkan bahwa tanpa akidah yang benar tidak akan ya hati mendapatkan ketenangan. Ayo. Wa tusilu muqtadiha ila ajali ghayatin. Di mana konsekuensi dari akidah yang benar ini, apa yang menjadi tuntutan dari akidah yang benar ini akan menyampaikan kepada target tujuan yang paling mulia, wa afdali matlubin, dan kepada maksud yang paling utama ya, yakni menyampaikan pemilik akidah yang sahihah ini ke negeri kemuliaan jannah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kenikmatan yang ada di dalamnya, dan nikmat yang paling agung tentunya kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa akhlaquhu wa a'maluhu akmalul akhlaq wa aslahul a'mal biha salahud din wad dunya wal akhirah wa bi fawatiha yafutu as-salahu kulluhu. Demikian pula dalam permasalahan akhlak ya, yang dibimbingkan dalam agama ini. Demikian pula dalam masalah amalan-amalan, ibadah-ibadah yang diajarkan di dalamnya, akmalul akhlak merupakan sesempurna-sempurna akhlak. Nah, di sini penting bagi kita ya untuk mengimani, meyakini ya bahwa yang menjadi pedoman bagi setiap kita dalam berakhlak adalah apa yang datang dalam kitab dan as-sunnah ya, bukan kembalinya kepada adat masing-masing kita, sehingga ya hendaklah ya dijauhi ya, menjadikan sandaran oh, kalau kita kan orang Jawa ya, atau sebagian mengatakan oh, kalau saya orang Sumatera, kalau saya orang Sulawesi dan semisal. Mestinya ya, kita semua membalikan, kita kan orang Islam ya, harus berakhlak dan akhlak Islami, akhlak yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, masing-masing dari suku bangsa tentunya yang memiliki sisi-sisi positif, sisi akhlak yang baik ya, yakni yang sesuai dengan apa yang datang dalam syariat ini. Tapi itu bukan menjadi pokok. Yang menjadi pokok untuk kita berakhlak dengannya adalah apa yang datang dari syariat ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Termasuk dalam masalah akhlak, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang Nabi kita, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar di atas akhlak yang agung. Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan kana khuluquhu al-Qur'an. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah Al-Qur'an. Maka ini semua sekali lagi untuk menjadi pegangan kita bahwa di dalam menilai sebuah akhlak itu akhlak yang mulia, akhlak yang baik, itu kembalinya kepada apa yang datang dalam syariat ini, apa yang sesuai dengannya, itulah akhlak yang baik yang semestinya kita berakhlak dengannya. Apa yang menyelisihinya merupakan akhlak yang tercela meskipun manusia memujinya. Kemudian wa aslahul a'mal, tinjauan terkait dengan amalan-amalan yang dibimbingkan di dalam syariat ini merupakan aslahul a'mal, paling salehnya ya dari amalan. Ini amalan yang saleh diterangkan oleh para ulama, alladhi yasluhu lil qabul, amalan yang pantas untuk diterima, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala kepada pelakunya. Amalan yang saleh, yakni amalan yang memenuhi dua kriteria, yakni al-ikhlas dan al-ittiba. Kapan luput salah satu di antara dua perkara ini, maka itu bukan amalan yang saleh. Biha salahud din wal dunya wal akhirah. Dengan akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan dalam syariat dan amalan-amalan yang salih, dengan inilah akan terwujud kebaikan dalam perkara agama, kebaikan dalam perkara dunia, dan kebaikan akhirat seseorang. Wa bifawatiha, dan dengan luputnya, ya, hilangnya dari perkara-perkara ini, yafutus salahu kulluh, maka akan hilang, akan luput kebaikan seluruhnya. Ya. Ketika tidak lagi dimiliki, ya, akhlak-akhlak yang mulia, tidak lagi dimiliki amalan-amalan yang salih, maka akan luput seluruh kebaikan tadi. Hilang kebaikan agama, hilang kebaikan dunia, lebih-lebih kebaikan akhirat. Dan kita melihat ketika ya kaum muslimin mereka meninggalkan ajaran yang datang dalam syariat ini, justru mengambil ajaran-ajaran dari orang-orang kafir, maka yang terjadi pada mereka adalah kehancuran dari dunia mereka, kehancuran agama mereka, karena mereka meninggalkan ajaran yang bagaimana seorang semestinya menjalankan tujuan hidup beribadah kepada Allah. Dan tentunya wal'iyadu billah, kengerian yang lebih besar daripada itu, yakni kehancuran akhirat ketika agama ini ditinggalkan. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika menyebutkan tentang jalan atau solusi untuk kaum muslimin kembali kepada kemuliaan mereka sebagaimana yang telah diraih oleh generasi pendahulu mereka. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tanziu ankum hatta tarju ila dinikum." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut kehinaan itu dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Ya, ini sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari hadis Ibnu Umar. Maka ya, tidak ada solusi yang bisa ditempuh oleh kaum muslimin jika mereka sungguh-sungguh ingin kembali kepada kemuliaan mereka, kecuali dengan kembali kepada ajaran agama mereka, yang itu betul-betul ajaran yang benar penisbatan kepada apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Meliputi kesahihannya, dan untuk perkara ini tidak diragukan apa yang ada di dalam kitab Allah itu sesuatu yang sahih, ya, pada tingkat terdiri dari kemutawatiran. Ya. Kemudian terkait dengan as-sunnah, sebagaimana kita ketahui bahwa di sana ada upaya yang sungguh-sungguh dari para ulama untuk memilah mana yang sahih benar dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mana yang itu tidak benar, baik itu statusnya dhaif ataupun maudhu. Dan di sini juga sebagai salah satu bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini dengan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memunculkan dari generasi ke generasi adanya para pengemban ilmu yang menyukuhkan kepada umat ajaran yang murni sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, setelah kita mengetahui sesuatu benar, ya, maka perkara berikutnya, yakni benar itu adalah datang dari syariat ini, perkara berikutnya adalah pemahaman. Ya, karena kalau sesuatu yang memang ya benar penisbatannya tapi salah di dalam memahaminya, maka akan membuahkan salah di dalam pengamalan. Karenanya kita mendapati ya hampir tidak ada satu ormas yang menisbatkan kepada Islam kecuali melandaskan ormasnya pada Alkitab dan Sunnah. Ya, namun kenyataannya sebagian ya mengkafirkan sebagian yang lain, sebagian menyesatkan sebagian yang lain, padahal masing-masingnya mengaku berjalan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Apa sebabnya menjadikan ini semua? Jadi ketika terjadi ya dalam kenyataannya mereka memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman masing-masing, tidak mau membalikan pada pemahaman As-Salafus Salih yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, ya, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at nasira. Siapa yang yushaqiqir rasul, menyelisihi, mendurhakai rasul, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, setelah jelas ya baginya, jelas baginya al-huda, tidak mengerti ilmu, ya, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalan kaum mu'minin, ya, orang yang paling pantas mendapatkan predikat kaum mu'minin para sahabat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtada. Seandainya mereka mau beriman seperti iman kalian, iman orang-orang yang beriman di saat turunnya ayat ini, yakni siapa? Para sahabat. Pasti mereka di atas petunjuk. Ini menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat terdepannya dari orang-orang yang meraih predikat mukminin sesuai pada ayat ini. Ya, menyelisih Rasul, kemudian mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, selain jalan para sahabat. Allah menyatakan, "Wallihi ma tawalla." Maka kami biarkan kemana dia memilih, ya, pilihannya, kesesatannya. "Wa nuslihi jahannam." Dan kami akan lemparkan dia ke dalam jahannam. "Wa sa'at nasira," dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini rekomendasi ya terhadap generasi awal umat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Allah tidak mencukupkan sebab seseorang sesat dan masuk ke dalam neraka ini hanya semata menyelisih Rasul. Tetapi dikaitkan dengan apa? Mengikuti jalan selain jalan para sahabat. Ya. Sisi alasannya jelaskan para ulama bahwa Islam secara utuh ini ya betul-betul terwujud pada kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, Rasulullah tidak sendirian, tapi bersama dengan para sahabat. Sehingga di sanalah kita bisa melihat bagaimana pemahaman dan pengamalan terhadap Islam ya, dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga dalam ayat ini digandengkan ya, jalan para sahabat. Demikian pula pada hadis iftiraqul ummah ketika Nabi SAW menyebutkan tentang satu golongan yang selamat tidak masuk ke dalam neraka. Ketika para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Diikutkan para sahabat. Ya, sehingga di sini sekali lagi pentingnya baik kita dalam memahami agama ini dalam seluruh sisi ya, agama ini untuk membalikan kepada pemahaman para pendahulu kita di kalangan para sahabat, kemudian generasi yang datang setelahnya yang dikenal dengan tabi'in, dan generasi yang datang setelahnya atba'ut tabi'in, yang dalam riwayat al-imam al-Bukhari dari sahabat Ibn Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi yang datang setelahnya, kemudian generasi yang datang setelahnya. Kita tambah sedikit. Wa hiya kulluha muyassaratun musahhalatun, di mana seluruh dari ajaran-ajaran agama ini baik kaitan dengan akidah, kaitan akhlak, kaitan amalan, semuanya benar-benar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu mukallafin yara nafsahu qadiran 'alaiha, di mana setiap mukallaf, setiap orang yang ya balik berakal sehat, ini yang sudah terkena beban syariat, yara nafsahu qadiran 'alaiha, dia memandang bahwa dirinya mampu ya untuk melaksanakannya. La tashaqqu 'alaihi, di mana apa yang datang dalam syariat ini bukan sesuatu yang menyulitkan. Wa la tukallifuhu, tidak pula menjadi sesuatu yang merupakan beban berat, tidak. Aqaiduhu sahihatun basithah, di mana perkara yang kaitan dengan akidah, akidah, keyakinan-keyakinan agama ini sesuatu yang sahihah, pasti benarnya. Basithah, mudah. Ya. Oleh karenanya dicontohkan oleh para ulama tentang bagaimana tersebarnya akidah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya di kalangan para sahabat yang sehari-hari mereka yang berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya contoh ini hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah bin Al-Hakam. Ya, kejadiannya insyaallah antum sering mendengar ketika ya budak wanita beliau lalai, sehingga salah satu di antara kambingnya dibawa serigala. Ya. Maka Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu ketika itu marah hingga menampar budak wanitanya tadi. Setelah itu beliau menyesal dan beliau ingin mengobati penyesalannya dengan membebaskan budak wanita tadi. Kemudian beliau meminta saran pandangan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta untuk didatangkan budak wanitanya tadi. Kemudian Rasulullah bertanya pada budak wanita tadi, "Aina Allah?" Ya, di mana Allah? Maka dijawab oleh budak wanita ini, "Fis-sama." Allah di atas. Ya. Baik. Perhatikan di sini bahwa budak wanita ini bukan santriwati, ya. Bukan. Pekerjaannya tiap hari menggiring kambing, ya, menyusuri, ya, bukit-bukit. Namun ternyata dia memiliki akidah yang lurus. Buktinya, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis tersebut mengatakan, "I'tikha fa innaha mu'minah." Bebaskan, ya, budak tadi dari statusnya sebagai hamba sahaya karena sungguhnya dia seorang wanita yang beriman. Nabi menghukumi dia sebagai wanita mu'minah dengan jawaban-jawabannya tadi. Nah, bandingkan kita lihat dengan keadaan orang-orang yang terpengaruh dengan ilmu kalam, yang itu bukan dari Islam sama sekali, tapi dari filsafat Yunani. Ya, muncul keyakinan-keyakinan yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, meyakini Allah di mana-mana. Ya, keyakinan siapa yang diajarkan? Ya, bukan keyakinan Rasulullah. Bukan yang itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an, bahkan kata Ali bin Abi Al-Izz, kalau mau didatangkan dalil yang menunjukkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya, maka lebih dari 1000 dalil. Ya, bersama dengan itu kita mendapati, ya, bukan sebatas di kalangan orang-orang awam, namun yang dikenal belajar ilmu agama di lembaga-lembaga agama, mereka dalam perkara ini dalam keadaan bingung. Ya. Jadi sekali lagi, ajaran yang diajarkan Rasulullah itu ajaran yang basithah, mudah. Taqbalu hal uqulus salimah, di mana akal-akal yang selamat itu pasti akan menerimanya. Ya, makanya para ulama ketika menjelaskan tentang akidah yang diajarkan Rasulullah dan bantahan terhadap pihak-pihak yang menyelisihinya, menjelaskan, ya, dari sisi dalil secara syar'i Al-Kitab dan Sunnah. Ya, sebagai contoh tadi masalah ketinggian Allah di atas makhluknya. Juga secara akal, juga secara fitrah. Ya, belum lagi secara ijma kaum muslimin. Ya, sebagai contoh secara akal, bahwa, ya, akal manusia, juga fitrah manusia, mencintai sesuatu yang namanya tinggi, keluhuran, bukan sesuatu yang sifatnya rendah. Dan tentu saja dalam hal ini, sesuatu yang menjadi ilah mereka, ya, yang tempat bersandarnya hati kepada yang menjadi sembahan mereka, ya, tentu dalam keyakinan mereka, mesti sesuatu yang memiliki sifat ketinggian, kemuliaan. Demikian pula secara fitrah. Hanya ketika Al-Juwayni, ya, dia berbicara menjelaskan tentang prinsip akidahnya, akidah Asy'ariyah. Ya, tiba-tiba datang seorang yang dijuluki dengan Al-Hamadani, mengatakan, "Ya Imam, da' ya, anil an kalam fil arsh wa ma awala." Ya, sudah, kita tidak usah membahas tentang arus dan semisalnya. Sekarang kata beliau, ketika seorang berdoa, ya, ketika seorang berdoa, yang dia minta dalam keyakinan orang tadi, apakah, ya, di bawah dia atau di mana? Ya, maka ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Hati seorang yang berdoa, ketika dia berdoa, meyakini yang dia minta itu di atas dia. Tak akan bisa dibohong. Kemudian dikatakan di sini, wal fitrul mustaqimah. Demikian juga fitrah yang mustaqimah, yang masih lurus. Ya, itu akan bisa menerima semua ajaran yang datang ya, dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian wa faraiduhu ashalu syai'in, dan kewajiban-kewajiban yang datang di dalam syariat ini juga perkara yang sangat mudah. Baik, ini sementara yang kita pelajari. Sallahu ta'ala alaihi wasallam.